Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh rahimakumullah, selain beberapa pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan di Mina, tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah, yauman nahr, hari menyembelih, maka pada hari-hari tersebut pun, dan beberapa pesan itu sudah kita singgung pada pertemuan kemarin petang. Nah, selain itu juga ada pesan-pesan lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan momen hari-hari Mina. Karena hari-hari Mina itu hari melempar jumrah, kaum muslimin yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain sedang berkumpul. Maka kesempatan itu tidak dilewatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berusaha untuk memaksimalkan, menyampaikan syiar Islam, menerangkan risalah yang menjadi tugas beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Karena dari 100 ribu lebih sahabat yang hadir ketika itu, mereka pasti akan kembali ke kampung masing-masing, ke negeri sendiri-sendiri. Harapannya mereka yang hadir saat itu lantas menyampaikan kepada umat Islam yang belum sempat hadir, balighni walau ayah. Itu sebagai pesan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, sampaikanlah ajaranku meskipun satu ayat. Nah, jamaah salat subuh rahimakumullah, satu dari beberapa pesan yang disampaikan juga oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam saat itu adalah sebuah riwayat yang dikeluarkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dari Abu Hurrah Ar-Raqashi an ammihi, seorang sahabat. Kata beliau, kuntu akhidhan bizimami naqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awsati ayami tashriqi adzudu anhu nas. Sahabat itu menceritakan bahwa di tengah-tengah hari tashrik 10, 11, 12, 13 itu hari-hari Mina, saya pernah bertugas untuk mengendalikan tali kekang unta milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai unta. Kemudian tali kekangnya itu yang mengendalikan adalah paman Ar-Raqashi radhiyallahu anhu. Kata beliau, azudu anhu nas. Saya arahkan unta milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kaum muslimin yang hadir. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menyampaikan khutbah yang panjang, dimulai dari ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, dan di dalam pesan itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, ala wa man kanat indahu amanatun falyu'addiha ila man i'tamanahu alaiha. Ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita perhatikan baik-baik. Kata beliau, ala, perhatikan, ketahui, ingat, wa man kanat indahu amanah, siapa saja yang mempunyai amanah, tanggungan, tanggungan apapun itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyu'addiha ila man i'tamanahu 'alaiha. Seharusnya dia menjalankan amanah, menjalankan dan melaksanakan tanggungan tersebut kepada pihak yang telah memberikan kepercayaan untuknya. Keterangannya kurang lebih sama dengan kemarin terkait tentang pentingnya pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena disampaikan pada momen yang besar, ibadah yang suci dihadiri oleh sekian banyak para sahabat. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan bentuk cinta dan sayang beliau untuk umat Islam. Begitu sayangnya beliau kepada umat Islam, umatnya, maka pesan-pesan ini terus disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunaikan amanah, menjalankan kepercayaan. Amanah apapun itu bentuknya, kepercayaan yang diberikan untuk kita, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lantas yang dimaksud dengan amanah itu sendiri apa? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsir surat Al-Mu'minun ayat ke-8 terkait tentang firman Allah Azza wa Jal, walladhinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ayat ini rangkaian beberapa ayat yang menjelaskan tentang karakter orang yang beriman itu seperti apa. Maksudnya, siapapun yang menyatakan dirinya beriman, mengaku berislam, maka ada konsekuensi yang harus dilaksanakan. Mulai dari Allah mulai ayatnya, qad aflahal mu'minun, ya kan? Alangkah beruntung dan sungguh berbahagia mereka yang beriman. Nah, kriteria orang yang beriman itu apa? Menjalankan sholat, dan sholat itu juga dengan khusyuk. Menunaikan zakat, menjaga kemaluan. 1, 2, 3. Nah, diantara karakter orang yang beriman adalah walladzinahum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang beriman itu adalah mereka yang menjaga serta melaksanakan amanah dan juga semua bentuk perjanjian. Al-Imam Al-Qurtubi menerangkan, wal amanatu wal ahdu yajma'u kullama yahmiluhul insan min amri dinihi wa dunyah qawlan wa fi'lan wa hadha ya'ummu mu'asyaratan nas wal mawa'id wa ghaira dhalik wa ghayatu dhalika hifdhuhu wal qiyamu bihi. Jadi pengertian amanah menurut Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah adalah semua yang menjadi tanggung jawab tugas seseorang, baik terkait agama, amanah dalam hal beragama, maupun yang kaitannya dengan kepentingan dunia. Qaulan wa fi'lan, bentuknya ucapan maupun perbuatan. Sehingga kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah tentang amanah al-ahdu ini mengatur urusan mu'asyaratan nas, bagaimana kita berinteraksi sesama manusia, bukan hanya kepada kaum muslimin saja tetapi manusia secara umum, muslim yang kafir. Nah, Islam mengatur itu dengan rinci dan detail. Masalah sewa-menyewa, utang-piutang, perjanjian, upah-mengupah, atau hal-hal yang lainnya. kata al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa ghayatu dzalika hifdzuhu wal qiyamu bih. Dan inti dari ajaran ini adalah menjaga amanah dan juga melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, jamaah salat subuh rahimakumullah. Kenyataan yang kita rasakan, sebuah fakta, dan itu semua menyaksikan bahwa sikap amanah ini semakin sulit untuk kita wujudkan, sebagaimana kita sulit untuk menemukan seseorang yang memang betul-betul mempunyai sikap amanah dalam segala hal, bukan cuma satu bidang, dua bidang, tiga bidang, tetapi di semua lini dan sisi kehidupan orang itu mempunyai sikap amanah, sesuatu yang sangat sulit kita temukan. Itu harus jujur diakui. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan berita ini sebelum meninggalnya. Al-Imam Al-Hakim rahimahullah di dalam salah satu riwayat menjelaskan bahwa pada detik-detik menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sempat memberikan kabar untuk kita. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma tafqiduna min dinikum al-amanah. Bentuk dan sikap beragama yang paling pertama kalian akan kehilangan adalah sikap amanah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, jadi agama kita, agama Islam itu kan banyak bentuknya, beraneka ragam ajarannya. Syariat Islam itu macam-macam, mulai dari rukun Islam yang 5, demikian juga terkait dengan akhlak-akhlak yang mulia, jujur, bersyukur, sabar, dan seterusnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengkhabarkan untuk kita bahwa awal ma tafqiduna min dinikum al-amanah. Jadi ajaran Islam yang paling pertama kalian merasa kehilangan, artinya lepas, adalah sikap amanah. Bahkan yang lebih parah lagi, jamaah salat subuh rahimakumullah, adalah kesadaran bahwa sebenarnya kita punya amanah yang harus dilaksanakan. Nah, kesadaran itu semakin lama semakin menipis. Menyadari bahwa ada beban tanggung jawab yang kita emban di semua hal dan di setiap bidang. Mulai, kalau kita ingin memberikan contoh, amanah itu misalkan kita sebagai anak masih punya orang tua. Itu amanah bagi anak untuk berbakti dan bersikap baik kepada kedua orang tuanya. Kalau misalkan orang tua dalam posisi sehat, mampu, yang namanya berbakti kepada kedua orang tua adalah satu hal yang mudah. Yang mudah itu pun belum tentu seseorang itu bisa mengamalkannya. Tetapi nilai dan kadar birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu pada saat yang paling sulit atau saat-saat sulit. Saya gambarkan begini, orang tua sudah sangat lanjut usianya, lemah, sakit-sakitan, pikun, linglung, persis seperti anak kecil. Dan itu bukan sehari dua hari, berbulan bahkan sampai bertahun. Nah, pada posisi seperti inilah kadar berbakti seorang anak itu bisa dilihat. Kalau cuma berbakti, berbuat baik sama orang tua yang masih sehat, bugar, ya semua orang bisa insya Allah. Nah, itu pun dengan catatan tadi, belum tentu semua orang bisa. Tapi kalau misalkan merawat orang tua yang sakit-sakitan, posisinya lemah, ya sudah pikun, pelupa, yang diucapkan adalah kata-kata yang tidak mengenakkan hati, perbuatannya persis dan mirip seperti anak-anak. Tidak semua anak siap untuk merawat serta menjaga orang tuanya. Dan itu terbukti. Dan itu terbukti. Nah, coba bayangkan kalau misalkan panjenengan merawat orang tua yang sudah pikun. Beras dibuang di belakang rumah. Gula pasir dimasukkan ke dalam bak kamar mandi, diaduk-aduk. Kemudian mohon maaf buang kotoran di sembarang tempat. Apalagi suka bermain api. Apa yang bisa dibakar, bakar. Ada orang tua sampai seperti itu posisinya. Mampukah kita menjalankan amanah dalam situasi yang sulit seperti itu? Belum tentu bisa. Nah, itu pentingnya kita belajar agama. Seseorang yang tidak mempelajari agama dengan baik tidak akan faham dan tidak akan sadar bahwa itu adalah amanah yang Allah titipkan untuknya sebagai anak. Justru cenderungnya orang akan menghindar. Maka muncul yang namanya panti jompo. Muncul jasa atau pelayanan untuk merawat orang-orang tua. Orang tua sitter, bukan babysitter. Orang tua sitter. Tugasnya cuma merawat yang sudah tua-tua dan jompo itu. Anaknya kerja. Dia pikir dengan membayar orang untuk menjaga serta merawat orang tuanya sudah cukup dia berbakti. Padahal bukan itu kan, berbakti kepada orang tua. Itu amanah. Amanah. Maka siapapun dari kita sekarang ini yang hadir, yang alhamdulillah masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan bertemu dengan orang tua, entah kedua-duanya, kilaihima au ahadahuma, kedua-duanya bapak ibu, ataukah salah satunya, bapak saja, ibu saja, karena yang satu sudah meninggal dunia. Maka sadari, itu amanah. Itu amanah. Jangan merasa wis diurus adine. Apa wis diurus karo kakange. Nanti saya yang menanggung semua biaya. Tapi yang merawat di rumah, adik saya, kakak saya, dan seterusnya. Itu belum lagi kalau konflik dengan istri. Bisa saja seorang istri atau sebaliknya seorang suami punya rasa cemburu yang berlebih dan itu tercela. Ketika seorang suami ingin serius merawat orang tua, bapak, ibu, atau salah satunya, sehingga sering telat pulang ke rumah karena rumahnya pisah atau bahkan jaraknya berjauhan, istri udah ngomel, anak-anak juga demikian, kemana aja bi, kemana aja ya, kan itu, bapak kok kayak seperti ini, setiap kali ditelepon kemana, sama ibu, sama bapak, itu terjadi. Ataupun sebaliknya, ketika seorang istri ingin berbakti kepada kedua orang tua, mestinya itu kan didukung oleh suami. Mestinya didukung oleh suami. Suami yang baik tentu senang dan bahagia kalau istrinya ingin berbakti kepada orang tua. Bukan kemudian malah diposisikan, kamu harus lebih patuh sama saya kepada suami, karena surga neraka kamu ya ikut saya. Bukan demikian, tapi dukunglah, support. Bahkan kalau bisa Anda menjadi seorang menantu yang baik, ikut merawat dan seterusnya. Itu amanah. Itu amanah. Maka pantaskan kalau misalkan Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam menyatakan, ala wa man kanat indahu amanah falyu'addiha ila man i'tamanahu alaiha. Yang punya amanah, beban, tugas, laksanakan. Itu harus disadari, pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita balik sekarang, Anda sebagai orang tua, sadari bahwa anak-anak itu adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya alat untuk berbangga sebagai dasar bertanya atau menjawab. Ketika bertemu teman lama yang sudah sekian lama tidak berjumpa, tanya, kamu di mana? Anakmu wes piro? Atau sebelum ditanya udah cerita, wah sekarang aku udah kerja di perusahaan, istriku itu loh adik kelas kita dulu, dan itu sekarang anak saya udah 5, dan yang pertama kuliah, yang kedua ini, yang satu baru aja kemarin lahir. Belum ditanya udah jawab, udah ngasih keterangan. Jadi anak itu bukan alat untuk apa namanya, alat untuk bertanya dan juga menjawab. Kalau misalkan tanya jawab itu sesuatu yang wajar, alhamdulillah, tidak masalah. Tetapi yang harus difahami betul dan disadari bahwa anak itu amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika suami istri kemudian memperoleh keterangan si istri hamil positif, misalnya, udah diukur dengan dan di apa, dicek dengan alat sederhana, dipastikan lagi, konsultasi ke dokter kandungan misalkan, bisa dipastikan ya positif hamil. Silahkan bersyukur, silahkan, bahkan itu wajib hukumnya bersyukur. Tetapi jangan lupakan bahwa ini amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mampukah saya sebagai orang tua mendidik dan mentarbiyah anak saya ini? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umat untuk tazawwajul walud al wadud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah, pada saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menganjurkan kita nikahi, menikahlah dengan wanita yang punya kriteria penyayang dan juga memungkinkan memberikan banyak keturunan, sungguh pada hari kiamat nanti saya akan berbangga dengan jumlah umatku yang lebih banyak daripada umat-umat yang lain. Dan itu satu hal yang diperbolehkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukafir, merasa lebih banyak dibandingkan yang lain. Anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan cuma sebatas memperbanyak anak. Tetapi juga selain memperbanyak anak, menambah keturunan, juga kualitas dari anak-anak dan keturunan tersebut yang saleh, yang salehah. Dan ingat serta sadarilah bahwa anak-anak itu adalah amanah buat kita. Dan amanah itu tidak putus. Amanah itu tidak putus. Sampai kita meninggal dunia, amanah itu masih ada di pundak kita. Maka salah kaprah kalau misalkan ada seorang anak yang melakukan hal-hal di luar kewajaran, nakal dan seterusnya, gak bisa diatur, kemudian orang tua mengatakannya pasrahlah, saya sebagai orang tua sudah maksimal untuk mendidik serta membimbing, semua sudah saya lakukan, kalau sudah seperti ini saya lepas. Itu salah. Selama Anda masih hidup, maka amanah itu belum lepas. Nah, sebelum hal-hal itu terjadi kan, kita persiapkan dulu sebelumnya. Didiklah anak-anak kita dengan pondasi-pondasi yang kuat. Usulul iman, pokok-pokok keimanan, ketundukan dan ketaatan kepada Allah subhanahu. Selalu berusaha untuk mengkondisikan anak supaya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendidik anak-anak kita untuk punya kepedulian terhadap agama Islam dan penyebarannya. Itu dari kecil dididik, dididik, dididik, dididik. Dan memang amanah itu berat. Amanah itu berat. Namun ingatlah bahwa pada hari kiamat nanti itu semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan kemudian mati, selesai urusannya. Tetapi pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu, itu yang paling berat. Anda sebagai suami juga punya amanah, yaitu istri. Tunaikan hak-hak istrimu. Kalau seorang wanita statusnya istri juga sama. Dia punya amanah, yaitu suaminya. Layani, berkhidmat, tunaikan hak-hak suami. Kita dalam hidup bertetangga, tetangga kita adalah amanah buat kita. Tunaikan hak-hak tetangga. Dalam berteman, bersahabat, itu semua amanah. Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi urusannya dengan harta. Allahul musta'an. Masalahnya harta dan materi. Ini sikap amanah. Semakin sulit untuk kita temukan. Kejujuran dapat dipercaya, tidak berkhianat, itu menjadi satu hal yang sangat yang sangat dicari. Anda punya usaha dijalankan oleh beberapa orang. Untuk menemukan orang yang betul-betul bisa dipercaya, susahnya luar biasa. Kadang-kadang muncul di dalam hati rasa khawatir dan cemas. Kalau misalkan jangan-jangan ada di antara mereka yang berkhianat dan tidak amanah. Dan itu memang nyata kok. Berapa banyak yang mulai dari berbohong. Berbohongnya banyak lagi. Absen misalkan. Absen di kantor misalkan. Kalau zaman dulu sih bisa titip tanda tangan. Titip tanda tangan ya. Enggdi, ana urusan. Tanda tangan. Pegawai atau karyawan di kantor. Itu dulu. Kalau sekarang sudah ada pakai screen finger itu. Pakai apa pembaca sidik jari itu kan. Itu semakin susah. Tapi ya tetap ana bae lah. Tetap ada aja. Pagi berangkat, ces itu, pergi. Nanti jam 2, jam 3 saatnya tes, balik lagi. Tek. Itu masih ada. Tidak amanah. Nah, uang kantor, fasilitas dan barang milik kantor digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu sudah tidak lagi amanah. Kecuali kalau memang sudah diizinkan, ada aturan yang mengatur, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian dimanfaatkan secara pribadi dan itu tidak dibenarkan, bukan sifat amanah. Hutang piutang ya. Sudah jatuh tempo, mestinya dia temui baik-baik karena memang belum punya kemampuan untuk melunasi. Ini malah berusaha menghindar. HP-nya dipateni. Ya kan? HP-nya dimatikan. Kan itu. Terus sengaja beberapa hari tidak ada di rumah. Kan itu. Bilang aja keluar kota. Keluar kota Cilacap ya ke Adipala, luar kota Cilacap. Ya kan? Apa ke Kabupaten ya udah di luar kota Cilacap ya kan. Lepeng aja udah. Luar kota ya kan? Luar kota. Kalau memang tidak mampu, apa beratnya sebagaimana kita pertama kali datang untuk meminta atau meminta tolong pinjaman utang saat kita tidak mampu untuk melunasi padahal jatuh temponya, apa susahnya kita temui juga mohon maaf. Saya belum sempat membayar, belum mampu. Sehingga tidak membuat orang yang menjadi pihak pemberi hutang kemudian berpikir menunggu-nunggu. Jangan-jangan dia punya kewajiban yang lain dan dia berharap uang itu kita sudah melunasinya. Mungkin. Dan berapa banyak muamalah seperti ini yang akhirnya merenggangkan persahabatan, memutus tali persaudaraan. Sewa-menyewa juga demikian. Banyaklah contohnya. Kalau mau disebut satu persatu. Sudah dikontrak tempatnya pinggir jalan bagus strategis. Untuk 10 tahun ke depan. Ya, untuk 10 tahun ke depan. Sudah. Apapun resikonya punya 10 tahun ke depan. Dibayar saat itu juga. Kontan, cash, lunas. Berjalan 3 tahun, 4 tahun. Toko itu kiosnya rame. Yang punya kios, duh, rame. Berarti nilai kontrak kemarin terlalu kecil. Mungkin dari si pemilik kios atau ada pihak yang lain masuk, Pak, kiosnya kapan habis? 6 tahun lagi, Pak. Berapa bayarnya? Oh, dulu nilai kontraknya 10 tahun 10 juta. Udah sampai akhir tahun aja. Anda putus kontraknya, alasannya ini, silakan Anda. Nanti saya kasih kelipatan 3, 5, 6 kali lipat. Saya bayar itu. Kalau dia setahun 1 juta, saya berani 1 tahun 5 juta. Benar, Pak? Iya, benar. Mulai menjelang akhir tahun keempat, si pemilik kios datang ke Mas, nyun ngapunten ya. Gimana, Pak? Ini loh, apa? Kayaknya kontrak kios enggak bisa dilanjutkan sampai tahun ke-10. Loh, kenapa? Ya, ini anak saya baru menikah, jadi perlu tempat ini. Ngapusi. Bohong. Ya, siapa yang enggak ngiler, Mas? Kan itu. 10 juta? Kan itu. Nanti saya kembalikan uang sewanya, Mas, enggak apa-apa. 6 juta saya kembalikan. Atau kalau misalkan jenengan merasa rugi, saya kembalikan apa namanya? Separuh dari yang sudah lewat, jadi saya kembalikan 8 juta. Tapi tolong akhir tahun ini pindah ya. Ya, dia kembalikan 8 juta. Ada yang siap memberikan 60 juta. Siapa enggak ngiler? 60 juta loh, Mas. Utangnya sampean lunas bisa itu. Dan itu banyak terjadi. Selesai kontrakan, orangnya pindah ke tempat yang lain, dia juga enggak mau ribut mungkin. Iya kan? Kiosnya diperbaiki segala macam, sek. Kan itu. Yang lebih menyakitkan lagi, la haula wala quwata illa billah, kalau misalkan kios yang baru itu sama objek jualnya dengan kios yang lama. Kalau misalkan kios yang pertama itu jual pupuk pertanian, ya, ya. Setelah pindah kios, ini yang ternyata ngantri ini juga jualnya apa? Pupuk pertanian. Dia nggak perlu iklan kan? Udah 4 tahun sebelumnya diiklanin sama pengelola kios yang pertama. Karena dia lihat, rame banget ya, rame. Masuk. Tidak amanah yang seperti ini. Kalau memang sudah disepakati 10 tahun. Kan itu. Apapun resikonya, kan sudah dibahas di depan. Itu sudah kontrak segala macam. Nah, jual beli tanah, jual beli barang, dan seterusnya. Sudah disepakati harga, dan seterusnya. Itu semuanya amanah. Yang, apa namanya, ikhwati fillah rahimakumullah, semakin hari semakin sulit untuk kita temukan, dan kita sendiri yang perlu perjuangan untuk benar-benar apa namanya menjaga sikap amanah itu. Amanah sangat berat sekali. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk melaksanakan amanah, menunaikan dan menjalankannya sebagaimana ketentuan dari pihak yang sudah terkait dengan amanah itu. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sifat atau karakter khusus orang yang beriman itu adalah la imana liman la amanata lahu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Hibban rahimahumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu belumlah sempurna bagi orang yang tidak mempunyai sikap amanah. Tidak mempunyai sikap amanah. Dan sekali lagi, amanah itu seperti keterangan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, itu kan luas ya. Sudah saya terangkan beberapanya, sekaligus contohnya, Anda sebagai anak, orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai karyawan, sebagai pimpinan dan atasan. Anda sebagai pimpinan dan atasan, karyawan Anda itu semuanya amanah. Kalau bisa dibayar sebelum keringatnya kering, bayar. Kecuali kalau ada perjanjian, kesepakatannya nanti bayarannya tiap Sabtu, seton. Tiap Sabtu, Anda sebagai tukang, buruh, sepakat, Pak, bayarnya tiap Sabtu aja, kalau dibayar tiap hari nanti habis. Ya, itu dengan keriduan dia. Tapi tunaikanlah hak-hak karyawan, hak-hak pegawai. Dan ini. Jangan hanya merasa ingin memperkaya diri, tapi mereka juga punya keluarga. Ya, berikan bonus, berikan infak, sedekah. Senangkan mereka. Karena Anda mempunyai kekayaan melalui perantara mereka. Allah mudahkan Anda punya harta dengan sebab keberadaan mereka. Itu amanah juga. Ya. Rumah, sawah, kendaraan. Itu semua amanah dari Allah Azza wa Jalla. Nah. Kalau punya motor ya rutinlah diservis. Kan itu juga bagian dari amanah. Kalau punya mobil rutinlah diservis. Bukan udah kelotak-kelotak suara apa-apa dunia baik kok. Bukan masalah dunia aja, tapi sisi amanahnya itu yang harus diperhatikan. Kan itu rusak ya rusak. Tidak boleh yang demikian. Kan itu. Tidak boleh yang demikian. Lampu belakangnya mati. Motor misalnya. Diingetin, Mas, lampu belakangnya mati. Apa-apa takdire selamat-selamat ya takdire kecelakaan. Enggak boleh. Itu amanah. Harta yang Allah titipkan buat panjenengan. Jaga baik-baik. Nah, dirawat, dibersihkan, dicuci, diservis. Amanah semua. Ikhwati fillah rahimakumullah. Tapi dari semua beberapa bentuk amanah yang telah kita sebutkan di depan tadi, di sana ada amanah yang terbesar, amanah yang paling utama, amanah yang paling utama yang disebutkan Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, firman Allah demikian, illa liya'budun, kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Itu amanah. Allah ciptakan kita dengan amanah, tugas supaya kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saking beratnya beban amanah ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abaina an yahmilnaha wa hamalaha al-insan wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhuluman jahula. Sesungguhnya kami telah tawarkan amanah itu kepada langit, bumi, gunung-gunung. Tetapi semua tadi, langit, bumi, gunung-gunung, abaina an yahmilnaha, mereka enggan untuk menerima. Wa asfaqna minha, bahkan mereka merasa tidak mampu, takut. Lantas wa hamalahal insan, manusialah yang kemudian siap untuk melaksanakan amanah tersebut. Maka Allah sifati manusia secara umum, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu selalu berbuat zalim dan selalu terjatuh dalam kejahilan. Ya, saking beratnya amanah sudah saya gambarkan tadi. Itu hal-hal yang kaitannya dengan keseharian. Belum lagi yang amanah kaitannya dengan ibadah. Ibadah kita secara pribadi. Ibadah kita secara pribadi. Itu kan amanah dari Allah Azza wa Jalla. Mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, ittiba kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga sholat lima waktu, yang laki-laki secara berjamaah. Ya. Atau amanah itu yang sifatnya bersama. Sebagai contoh sekarang amanah dakwah. Amanah dakwah. Dakwah itu maksudnya bagaimana kita mendekatkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat secara umum. Kepada keluarga, tetangga dan teman-teman kita. Itu berdakwah maksudnya. Kita bawa, kita ajarkan, kita terangkan, kita dekatkan agama ini loh yang benar demikian. Tuntunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang betul seperti ini. Karena Allah perintahkan, ini tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarangnya. Yang ini, tolong jangan dilakukan. Karena di dalam Al-Quran, surat ini, ayat ini Allah mengharamkan. Itu tugas bersama. Setiap Muslim ingat, setiap Muslim punya beban dakwah. Bukan cuma diam atau merasa bahwa itu bukan tugas saya. Kalau berdakwah menyampaikan ya, ada orang-orangnya lah. Kalau saya diem, padahal Anda mampu melakukannya sebatas kemampuan. Bisa, tapi kenapa diam? Kenapa pasif? Kenapa menutup diri? Itu tidak amanah. Tidak amanah. Memang berat. Walaupun berat, bukan menjadi alasan untuk kemudian saya tidak mau, atau saya mundur, atau kata-kata yang serupa. Tidak boleh demikian. Kalau memang sudah diberi amanah, laksanakan dengan sekuat tenaga, semampu mungkin. Nah, tentunya kita tidak ingin apa, menyamai sebagian saudara-saudara kita yang cenderungnya senang untuk dicantumkan namanya sebagai pengurus lah, sebagai pelaksana lah, sebagai ini. Tapi nggak pernah hadir susunan takmir masjid, ya kan? Ketua, sekretaris, bendahara, kepala seksi, ini dan segala macam. Tapi sehari-hari nggak pernah nongol, nggak pernah nongol. Nanti kalau momen-momen tertentu baru kelihatan, kan itu. Kan tentunya tidak demikian. Kita tidak ingin seperti itu. Kalau memang nama kita tercantum nih, seksi, konsumsi, ini bagian parkir, ini seksi dakwah, ini biro ekonomi, misalkan. Ya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu yang susah memang, yang berat. Tetapi meskipun susah, lihatlah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Addil amanaka ila manitamanak wala takhun man khanak." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tunaikan amanah sebagaimana yang telah dipercayakan kepadamu. Tunaikan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikutnya, "Wala takhun man khanak." Jangan engkau khianati orang yang berkhianat kepadamu. Artinya, kita tidak boleh membalas khianat dengan khianat juga. Karena kamu begini, aku begitu. Membalas keburukan dengan keburukan yang semisal. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Yang penting yang kita pikirkan sekarang ini amanah. Ini tugas saya, tanggungan saya. Akan saya kerjakan. Katakan orang yang terikat dengan saya tidak amanah. Bukan dijadikan alasan, ya udah, saya gak akan melaksanakan tanggungan saya. Tidak demikian. Tidak seperti itu. Nah, kalau misalkan Anda sebagai anak sudah melaksanakan amanah dalam hal ini, merawat orang tua, menjaga dari semua sisi dunia dan agamanya, diberikan nasihat. Tapi ternyata orang tua dalam hal ini gak suka dengan kita. Nah, dengan sunnah yang kita laksanakan, dengan sunnah yang kita hidupkan, orang tua ternyata gak suka. Kita dibenci, bahkan tidak jarang yang diusir, dan seterusnya. Bukan kemudian, ya udahlah, saya gak ngurus orang tua lagi, orang tua saya seperti itu. Gak boleh. Nabi mengatakan, wala takhun man khanak. Wala takhun man khanak. Atau misalkan Anda sebagai bawahan. Anda sebagai bawahan. Pimpinan Anda tidak menunaikan kewajibannya, menunaikan hak-hak Anda. Tidak amanah ternyata pimpinan Anda. Itu tidak boleh dijadikan alasan, ya wis lah. Kalau gitu caranya kita juga sama. Kan itu. Misalkan ada proyek. Proyek. Ternyata mandornya itu tidak amanah. Mestinya upah hariannya sampai 70-80 ribu. Plus uang makan sekali. Plus uang makan sekali. Anda sebagai pekerja atau buruh, itu cuma diberi uang 80 ribu upah. Tapi jatah makan siangnya enggak. Jatah makan siang, padahal sudah di perjanjian seperti itu. Mandornya nakal. Itu tidak boleh dijadikan alasan. Ya wis lah, kita ada semen tumpukan di sana, kita jual aja. Satu hari satu. Untuk apa? Makan kita bareng-bareng, mandornya. Itu tidak boleh. Nabi mengatakan, wala takhun man khanak. Jangan engkau khianat kepada orang yang berkhianat kepadamu. Pentingnya sikap amanah. Maka sebagai penutup, sebuah ucapan dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau radhiyallahu anhu, la yu'jibannakum minar rajuli tantanatuhu walakin man addal amanah wa kaffa an a'radin nas fahuwa ar-rajul. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, jangan kalian terkagum-kagum dengan seseorang yang mampu dan pandai berbicara. Tetapi kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, man addal amanah wa kaffa an a'radin nas, tetapi orang yang selalu bersikap amanah dalam hal-hal yang sudah saya terangkan tadi, contohnya wa kaffa an a'radin nas, dia menjaga diri supaya tidak merusak atau mengganggu kehormatan orang. Kata Umar bin Khattab, fahuwa rajul, itulah lelaki sejati. Kata beliau radhiyallahu ta'ala, yang ingin menjadi seorang laki-laki sejati, yaitu jaga sikap amanah, tunaikan dan kerjakan amanah di semua hal, di setiap bidang, kemudian jangan menyakiti orang lain. Wallahu alam bisawab, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, hidayah, demikian juga kemudahan untuk kita supaya bisa menjadi orang-orang yang amanah. Orang-orang yang amanah dalam hal urusan dunia, apalagi terkait dengan beragama kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha